aku golek rezeki yo dino aku mule aku mite mesti jalo opo tak turuti kebutuhan tercukupi. Ngono isih kurang. Apa ni ejel-jel, yo di.